Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lahu mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu di dalam acara program Penyejuk Kalbu dalam kajian Bedah Tafsir Sya'rawi pada hari ini. Pada hari yang berbahagia ini kita akan masuk kepada penutup dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat ke-141, penutup untuk juz yang pertama. Bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu adalah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa-apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini sebagai penutup tentu berkaitan erat dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjelasan dan kata penutup untuk menafikan segala debat-debat dan segala argumen-argumen yang telah diajukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan mengatakan bahwa para nabi-nabi terdahulu adalah merupakan nenek moyang mereka, dan sebenarnya para nabi terdahulu ada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di sini Allah Subhanahu wa taala, para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, menutup dengan keterangan amal, yaitu laha ma kasabats wa lakum ma kasabtum. Ini menunjukkan bahwasanya apapun yang diyakini dan apapun yang dipercaya oleh seseorang itu tidak terlepas dari amal usaha yang harus dilakukannya. Keyakinan tanpa diaplikasikan dalam bentuk amal perbuatan tidak akan membuahkan hasil apapun. Ya, seperti ibarat menanam pohon tapi tidak pernah kita pupuk, maka bisa jadi pohon itu akan mati, ataupun kalau menghasilkan buah-buahan tidak akan mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Ya, amal sebagaimana di dalam ajaran agama kita dikatakan bahwa ini berkaitan erat dengan untuk menjadi seorang muslim sejati, karena yang dikatakan iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan, seperti itu, yaitu keyakinan dengan lisan, pengucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan kemudian dilaksanakan dengan amal perbuatan. Amal sebagaimana dalam penjelasan kita yang terdahulu itu sangat berkaitan erat dengan keikhlasan. Kenapa? Karena memang ruh daripada amal perbuatan segala aktivitas kita itu adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin. Sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Bahwasanya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar engkau beribadah kepadanya dan ikhlas di dalam menjalankan agama tersebut. Ya, amal yang tidak disertai dengan keikhlasan itu hasilnya adalah nol. Ibarat tubuh tanpa ruh itu seperti benda mati saja yang tidak punya gerakan apapun. Ya, ibarat tanaman yang tidak menghasilkan buah, tidak punya nilai apapun. Ya, jadi amal dan keikhlasan merupakan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Amal tanpa keikhlasan tidak akan menghasilkan apa-apa. Ikhlas-ikhlas saja tapi tidak ada amal perbuatan dilakukan juga bukan mencerminkan diri kita sebagai seorang muslim yang sejati. Para hadirin, para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, Jadi intinya adalah bahwa ayat juz pertama dari surat Al-Baqarah ini ditutup dengan keterangan pentingnya bagi kita untuk beramal ibadah yang disertai dengan keikhlasan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini kalau diaplikasikan di dalam kehidupan kita, maka akan berdampak sangat luas sekali. Keikhlasan jangan hanya dipahami hanya untuk dalam hal-hal yang bersifat ibadah saja. Salat harus ikhlas, puasa harus ikhlas, zakat harus ikhlas, tapi tidak seperti itu. Seluruh aktivitas, gerakan, dan sikap serta perbuatan kita harus diiringin dengan niat-niat keikhlasan. Apa untungnya kita berbuat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Untungnya sudah sangat jelas sekali bahwa keikhlasan itu akan menambah keberkatan dari apa yang kita lakukan. Keikhlasan itu merupakan dasar daripada kekuatan untuk melakukan segala gerak dan aktivitas kita. Amal tanpa keikhlasan ibarat rumah yang dibangun tanpa pondasi yang kuat, yang suatu saat itu akan mudah untuk runtuh dan hancur. Baiklah, mungkin untuk lebih mendalam lagi kita akan buka dalam bentuk dialog berikut ini. Ya, terima kasih Ustadz Perdana. Dalam ayat 141 ini di mana disebutkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh umat terdahulu merupakan tanggung jawabnya, dan sekarang kita akan mempertanggungjawabkan pekerjaan kita, dan agar pekerjaan kita itu memiliki makna dan nilai, maka diharapkan untuk ikhlas. Berbicara tentang ikhlas, ada satu hal yang menarik yang saya renungi. Sebagaimana Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi menyebutkan bahwa ini adalah renungannya, kita pun mencoba untuk merenungi ayat ini. Maka saya menemukan bahwa ada dua hal yang terkait dalam pekerjaan. Seluruh anggota tubuh bekerja dan hati bertawakal. Itulah kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi. Artinya apa? Sehebat apapun kita, maka akhir dan awal dari pekerjaan itu harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan dengan tawakal. Jadi tawakal itu harus bekerja. Yang menjadi menarik pertanyaannya, apakah tawakal itu sama dengan ikhlas? Sejauh mana titik singgungnya dan sejauh mana pula perbedaannya? Karena apa? Karena saya ikhlas, apakah dia sudah dinyatakan sebagai orang yang bertawakal atau bukan? Nah, itu coba bagaimana menurut Pak Ustaz? Iya, bagus sekali pertanyaannya tentang apakah hubungan dan kaitan antara tawakal dengan ikhlas. Ya, kalau keikhlasan itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Bahwasanya segala pekerjaan itu tergantung dengan niatnya, dan seseorang itu ditentukan oleh apa yang diniatkannya. Artinya apa? Pada saat dia meniatkan itu merupakan kebaikan, maka kebaikanlah yang harus yang akan dipanennya nanti. Akan tetapi apabila sebelum mengerjakan sesuatu karena niat untuk hal-hal yang negatif, maka buah negatiflah yang akan didapatkan seseorang itu. Nah, yang dikatakan niat di sini adalah niat yang berhubungan dengan keikhlasan. Artinya apa? Dasar atau pondasi ruh dari amal itu adalah keikhlasan itu, gitu. Ya. Kemudian, jadi ikhlas itu adalah ruh dari perbuatan, ruh dari gerak dan aktivitas yang kita lakukan. Nah, apa kaitannya dengan tawakal? Ya. Tawakal itu adalah penyerahan diri secara sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi sebenarnya saat sebelum seseorang melakukan pekerjaan dan juga setelah dia melakukan segala perbuatannya. Artinya apa? Dengan segala niat ikhlas yang ditanamkannya, dengan segala usaha dan keinginannya untuk bekerja, dalam seperti contohnya kita katakanlah mencari nafkah. Ya, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupi anak istrinya, bekerja dengan sungguh-sungguh, akan tetapi ternyata di dalam pelaksanaannya dia tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ah, inilah yang kita butuhkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan dengan tawakal. Artinya, tawakal itu sangat dipengaruhi oleh dua syarat, yaitu keikhlasan dan juga usaha yang sungguh-sungguh dari seseorang. Ya. Jadi perbedaannya tadi adalah kalau ikhlas itu dasar atau ruh daripada pekerjaan, sedangkan tawakal ini adalah kembalinya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan segala usaha yang sungguh-sungguh. Ya, di sini saya sebagai peserta dialog ingin menanyakan kepada Ustaz Perdana, yaitu masalah ikhlas dengan sifat qanaah. Saya beri penjelasan sedikit. Seorang itu otomatis dia harus ikhlas dalam beramal. Tapi di dalam finansial itu ada kaitannya, seperti yang dibilang Ustaz Arifin tadi. Jadi kalau orang itu tidak ada sifat qanaah, apakah itu akan mempengaruhi sifat keikhlasan tadi? Karena apalagi zaman sekarang ini banyak di antara makhluk hamba-hamba Allah di muka bumi ini sudah lumayan dukungan finansial, masih kurang ikhlas. Ini kenyataan yang kita kaji. Jadi kalau seseorang itu sudah hilang qanaahnya, menurut saya otomatis keikhlasannya pun akan hilang. Ini saya ingin penjelasan kembali kepada Ustadz, apakah ini memang sesuai atau tidak. Sekian. Ya, terima kasih Ustadz Parasaulian. Ya, tadi salah nama, tadi di awal disebut dengan Parluhutan. Ya. Sebenarnya dampak daripada keikhlasan itu sendiri salah satunya adalah munculnya sifat qanaah dan sifat zuhud di dalam diri seseorang. Ya. Jadi memang ikhlas itu tadi seperti yang saya katakan itu adalah ruh dari perbuatan itu gitu. Ikhlas itulah yang menentukan ke depan nanti bagaimana seseorang akan sanggup untuk menerima segala hasil yang sudah diusahakannya gitu. Nah, kalau seseorang dari awalnya sudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan segala pekerjaannya, di dalam melakukan segala gerak dan aktivitasnya, maka ini sifat qanaah, sifat juhud, sifat tawadu dan segala sifat-sifat yang positif dan baik lainnya itu akan mengikuti, karena dia merupakan dampak daripada tertanamnya rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara sepenuhnya, secara mutlak. Jadi kalau ini sudah tertanam di dalam jiwa kita, artinya apa? Ke depan itu ya, walaupun kita berusaha tapi tidak menghasilkan, kita ya sudah tenang-tenang saja, akan muncul sikap tawakal ke dalam diri kita. Nah, kalaupun kita berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan, otomatis kita sendiri sudah merasa qanaah. Kenapa? Karena memang dari awalnya kita sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan benteng sifat ikhlas ini. Penanaman ikhlas ke dalam jiwa seseorang ini merupakan benteng bagi dirinya agar tidak terperosok ke dalam sikap putus asa ya, dan sikap dan hal-hal yang berbahaya lainnya pada saat dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Iya, kalau saya bisa menambahkan sedikit ini Pak Ustadz. Jadi memang sebenarnya al-ikhlasu sirrun min asrori. Ikhlas itu adalah rahasia dari rahasiaku, rahasia Allah Subhanahu wa taala yang dititipkannya di hati orang-orang yang soleh dari umatnya. Jadi bertambah tinggi keikhlasan seseorang, dia akan melihat bahwa harta yang dimiliki tadi menjadi sarana bukan tujuan. Nah, jadi artinya ya, ikhlas sih ikhlas, tapi kalau gak makan kan, nah itu kan timbul pertanyaan, apakah memang begitu? Jadi sebenarnya sebagaimana as-sabru bila hudud, al-ikhlasu bila hudud juga. Ikhlas itu tanpa batas. Artinya apa? Ketika kita ikhlas itu artinya murni, khalis, murni. Berarti kita murnikan amal itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika kita meyakini bahwa Allah lah sebagai pencipta dan Allah lah sebagai pemberi rezeki, ketika kita berada pada jalurnya, maka seperti yang dikatakan oleh Siti Hajar, lan yudayyi'anallah, Allah tidak akan pernah menelantarkan makhluknya, tidak akan pernah menelantarkan hambanya yang ikhlas. Maka ketika dipertanyakan, ini depak ini adalah semboyan, misinya adalah ikhlas beramal. Nah, tetapi kenapa kok banyak yang tidak ikhlas? Atau kenapa kok menjadi materinya, karena semboyannya begitu materinya seret gitu? Ah, itu bagaimana ini? Apakah karena materi seret jadi tidak ikhlas, atau karena ikhlas itu jadi materinya gajinya pas-pasan? Bagaimana nih Pak Ustaz? Iya, ya, ada beberapa hal yang penting untuk kita ingat. Bahwasanya tadi seperti dijelaskan oleh Ustaz Jainal Arifin, bahwasanya al-ikhlas sirun min asrari wa da'atu li ibadiyas salihin, yaitu ikhlas itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ikhlas itu bukan semboyan. Islam ikhlas itu bukan hanya sekedar slogan-slogan yang diucapkan tanpa penghayatan. Ya. Inti daripada keikhlasan itu adalah niat seseorang untuk melakukan sesuatu karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana dengan semboyan depak ikhlas beramal, tetapi ternyata di dalam kesehariannya tidak seperti yang dislogankan itu. Ya, itu kan dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Slogan itu adalah merupakan motivasi kita untuk kembali merenungkan kalau kita ingin bekerja sebagai pegawai depak atau pegawai manapun, misalnya, oh ternyata semboyannya adalah ikhlas beramal, berarti seperti itulah yang harus dilakukan begitu. Yeah. Tapi mungkin dengan menghadapi berbagai kendala-kendala di dalam kehidupan ini, slogan-slogan yang mungkin hanya terpandang pada waktu satu waktu saja ini tanpa dihayati, ini akan mudah hilang di dalam jiwa seseorang. Jadi ikhlas itu sebenarnya yang paling utama bukan merupakan slogan atau semboyan yang terpampang di dinding atau yang terbaca di koran-koran atau di majalah dan buku-buku majalah Islami misalnya, akan tapi ikhlas itu adalah merupakan kesadaran seseorang untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas yang sebenarnya. Baiklah para pendengar RRI yang berbahagia, jadi sebagai penutup daripada pertemuan kita pada hari ini, bahwasanya marilah sama-sama kita merenungkan dan menghayati bahwasanya ikhlas merupakan ruh daripada segala amal dan perbuatan kita. Dengan ikhlas insya Allah kita akan dapat mencapai hasil yang maksimal. Dengan ikhlas kita akan mendapatkan tambahan-tambahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bila nilai-nilai ikhlas ini kita tidak yakini, tidak kita patrikan ke dalam jiwa kita, maka kemungkinan besar segala amal perbuatan kita hanya sampai sebatas apa yang kita niatkan. Artinya apa? Seandainya kita hanya mencari uang untuk anak dan istri kita, maka itu hanya sampai habis kepada makanan anak istri kita untuk pakaian, tidak lebih untuk yang lain. Akan tetapi dengan nilai ikhlas, marilah sama-sama kita berbuat untuk diri kita sendiri dan akan menghasilkan juga untuk dan mendatangkan manfaat bagi orang lain. Amin. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita kali ini, dan insya Allah lain kali akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya Ahmad Perdana Indra, bersama saya Ustaz Jainal Arifin, Ustaz Hanafi, Ustaz Syafiar, dan Ustaz Persaulian mengucapkan terima kasih atas perhatian para pendengar, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.